Saroja bunga saroja Aria sang sang remaja putri remaja rupa yang elok dimanja jangan dimanja aku jalan ia oh saja sekedar saja. Sama, oh adik.